surga. Oh bagiku dan jiwaku memujimu, mudahkan hidupku. Kau membuatku jadi baru dan kau bebaskanku. Kau, kau berkuasa dan berkasa. Sekarang kau